Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassar. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita berkumpul bersama, dikumpulkan Allah bersama-sama di masjid ini. Pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ibadah sholat maghrib kita tadi ibadah yang makbul ya di sisinya, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh, yang kelak mudah-mudahan dengannya kita nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita melanjutkan kitab sholat ya, masih dalam bab sholat Jumat. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yastaghfir lil mu'minina wal mu'minati fi kulli jumu'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beristighfar, biasa memintakan ampun buat mukminin dan mukminat pada tiap Jumat. Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Al-Bazzar bi isnadin layyinin, dengan sanad yang layyin. Layyin itu lembek ya, tidak kuat blas gitu loh. Ya karena di dalam sanadnya ini Bapak Ibu ada perawi yang namanya Yusuf bin Khalid As-Samti. Jadi ada salah satu perawinya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut Tahdzib, Taqribut Tahdzib itu Bapak Ibu kitab yang mengandung semua nama perawi dalam Al-Kutubut Tis'ah. Tahu betul apa itu Kutubut Tis'ah? Oke, jadi kitab hadis yang dijadikan acuan Ahlussunnah wal Jamaah itu namanya Al-Kutubut Tis'ah ya, kitab-kitab yang 9. Mulai Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, ini 6. Ditambahkan musnad Imam Ahmad, muwatta Imam Malik, sama musnad Ad-Darimi. Okay, sama musnad Ad-Darimi. Ini namanya Al-Kutubut Tis'ah. Jadi kebanyakan hadis-hadis tentang hukum yang dijadikan acuan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari 9 kitab ini, Bapak Ibu. Nah, semua perawinya itu disebutkan dalam kitab Taqribut Tahdzib ini. Misalkan panjenengan di rumah itu punya kitab Sunan An-Nasa'i asli gitu kan, Arab. Tapi belum dijelaskan ini hadisnya sahih apa dhaif. Nah, tinggal dilihat saja sanadnya itu, siapa aja nama orang-orangnya. Dicari di situ, Pak. Oh. Nah, misalkan seperti Yusuf bin Khalid As-Samti ini, kata Ibnu Hajar, taroku maksudnya para ulama hadis itu meninggalkan dia. Berarti kan enggak diambil hadisnya. Kenapa? Ya karena lemah tadi itu, gitu. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa kadzabahu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in mengatakan dia telah berdusta. Nah, orang kalau sudah berdusta ya enggak akan diterima hadisnya, Bapak Ibu. Makanya untuk menjadi perawi hadis itu enggak boleh berdusta. Makanya kalau zaman sekarang kita jadi perawi hadis palsu kabeh balik. Nggih. Begitu. Jadi intinya hadis ini dhaif, ya, hadis ini dhaif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pembahasan pada Jumat yang lalu ya, kan dijelaskan bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidak ada seorang hamba muslim minta kepada Allah kemudian bertepatan dengan waktu itu kecuali dikabulkan. Nah, ada dua pendapat kemarin dan sama-sama benar. Pendapat yang pertama, mulai imam naik mimbar sampai selesai. Sampai selesai apa? Sampai selesai khutbah. Pendapat yang kedua, setelah asar ya hari ini tadi sampai menjelang maghrib. Nah, itu Bapak Ibu. Itu hadis yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, makanya sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa waktu itu adalah mulai imam naik mimbar sampai apa? Sampai makan siang dulu. Sampai selesai khutbah, berarti itu kan mesti dimanfaatkan untuk berdoa. Makanya kalau untuk mendoakan mukminin dan mukminat itu mesti ya, Rabbil firlil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat, diperintahkan sekali Bapak Ibu. Nah, hadis itulah yang dipakai, bukan hadis kita ini, begitu. Yeah. Jadi ketika kita mengetahui ada waktu yang mustajab seperti itu, maka mestinya imam itu berdoa yang kemudian diamini oleh para jamaah malaikat. Jamaah yang mengamini, Bang. Nggih, yang iya malaikat juga lah insyaallah nggih. Nah, makanya mesti disempatkan untuk berdoa itu. Makanya untuk doa memintakan ampun mukminin dan mukminat, Bapak Ibu, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan mustahab. Nah, yang mengatakan wajib itu berdalil dengan hadis ini. Tetapi yang mengatakan mustahab ya enggak wajib loh, wong hadisnya dhaif kok gitu. Tetapi tetap diperintahkan karena kembali kepada hadis yang pada pertemuan Jumat lalu kita bahas, ada satu waktu kan yang di situ doa menjadi mustajab, dan itu adalah sejak imam naik mimbar sampai turun dari mimbar itu, Bapak Ibu. Nah, Memang semestinya imam itu bapak ibu, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Matur nuwun sangat. Nggih, jadi memang imam itu bapak ibu ketika khutbah, pada akhir khutbah itu kan memang seharusnya berdoa ya. Ya paling tidak ya tadi itu Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau doa Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ir biladil muslimin. Ini saya kira kita semua sudah tahu bahwa semua khatib pasti mengucapkan doa-doa itu bapak ibu ya. Makanya ketika panjenengan jadi khatib usahakan membaca doa-doa yang jami', jami' itu yang mencakup semuanya gitu loh ya, apalagi diaminkan banyak kaum muslimin. Nah, untuk mengaminkan itu apakah makmum harus ikut angkat tangan juga? Nah, rupanya tidak bapak ibu, kecuali kalau doanya itu doa istisqa. Apa doa istisqa? Doa minta hujan. Dan untuk yang namanya khatib pun itu bukan angkat tangan, tapi begini ya. Yang ditunjukkan, diajarkan Nabi SAW khatib ketika baca doa itu begini pak, kecuali doanya doa istisqa. Kalau istisqa maka khatib maupun para jamaah, para makmum boleh angkat tangan. Selain itu maka khatib cuma begini, imamnya hanya hanya amin amin gitu aja. Oke. Terus gimana kalau ada orang yang angkat tangan? Yus barno wae kabeh jenengan apakmu ya. Nggih. Ya sama seperti sehabis sholat lima waktu kan banyak berdoa pak. Apa Umar barang paling nggih. Itu Nabi pernah tak habis sholat lima waktu terus begini dongo, enggak ada. Yang ada itu antara azan dan iqamat pak. Saya lo ngomong ini bolak-balik tapi dulu jamaah saya ngono wae pancet masa mesti tak lo ngono wae. Wis diomongi bolak-balik saya ngono wae masa gitu pak. Lah mboten sih. Mboten mantan ya. Mboten mantan setunggal. Nggih, jadi sebetulnya kalau setiap habis sholat sunnah angkat tangan tidak apa-apa, setiap antara adzan dan iqamat angkat tangan tidak menjadi masalah, tapi yang setelah sholat lima waktu angkat tangan ini yang Nabi SAW tidak pernah melakukan. Terus gimana kalau berdoa ya berdoa biasa tidak pakai angkat tangan. Kalau mau doa jenengan dzikir aja sehabis sholat seperti yang sudah pernah dulu di-share ya. Astaghfirullah, astaghfirullah ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, terus la ilaha illallah, terus ayat kursi An-Nas ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, baru jenengan salat Ba'diyah, ini sholat sunnah Ba'diyah. Nah kalau mau habis itu doa monggo gitu loh. Misal begitu bapak ibu. Kalau kunut, nih kalau kunut ya wah, harus angkat tangan loh. Kunut nazilah, nih kunut nazilah itu harus angkat tangan. Dan kunut nazilah itu bacaannya jahr pada setiap sholat lima waktu, meskipun sholatnya dzuhur dan asar dibaca jahr, angkat tangan semua, imam angkat tangan, makmum juga angkat tangan. Gimana kalau dengan kunut subuh? Nah ini kalau kunut subuh ya karena panjenengan mengikuti imam, ya melu kunut sama imam tidak apa-apa lah insya Allah. Meskipun kita nusuh kan bonus sunai gitu kan. Dan sebetulnya doa qunut nazilah itu bukan Allahumma hdina fiman hadait bapak ibu, tetapi doa yang lain. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, itu doa ketika kunut witir, ketika terawih maupun non terawih. Jadi jenengan sholat malam itu Pak, pas witir itu juga disunahkan kunut. Tapi kalau enggak tahu kunut gimana? Mau sholat witir lo wajib napa mboten? Kan enggak wajib, apalagi kunutnya. Tapi sangat ditekankan untuk ketika sholat witir, sama ditekankan. Nanti ada pembahasannya ya, sudah kelewatan sih sholat tatawu ya. Sudah kelewatan. Ya, dan afdalnya juga berkunut, yaitu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, begitu Pak. Jadi kita ini Pak sekarang itu sangat butuh kepada persatuan ya, persatuan. Jadi jangan sampai hanya masalah kunut gak kunut digawe gegeran gitu loh. Kalau panjenengan sholat dengan imam yang biasa kunut, ya ikut kunut aja tidak apa-apa gitu, oke? Karena memang kan ya yang mengatakan kunut itu kan memang banyak ulama, ya meskipun kita meyakini hadisnya tidak sahih kan begitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita di lingkungan kita ya nggak pakai kunut-kunutan, kayak apa kunut gitu kan? Insya Allah begitu Bapak Ibu. Nah termasuk suami istri ini kadang-kadang sing perempuan biasa kunut, sing laki-laki tidak pernah kunut. Nah itu gimana Pak sholate? Ya gampang aja, sopo imam, sopo makmum. Iya kan? Ya makmum harus mengikuti imam. Begitu Bu, jangan dibuat repot gitu loh. Jadi ikut sing lanang, ya. Insya Allah begitu. Hadis berikutnya wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati, biasanya di dalam khutbah yaqra'u ayatin, membaca beberapa ayat minal Qur'an, dari Al-Qur'an, yudzakkirun nas, untuk mengingatkan manusia. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wa asluhu fi Muslim, dan asalnya dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini sahih. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa para khotib itu ketika ngomong cocok ngalong untuk bacanya ayat aja gitu loh. Jadi jelaskan hukumnya ini dalile, jelaskan hukumnya ini dalile, baik dari Quran maupun hadis, dan itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan khutbah itu mengingatkan orang Pak, sing biasa malas sholat jenang sholat, sing biasa ketika Jumat itu kelewas kelewas komat ki berangkat jenang berangkat gitu loh. Ki Jumatan nih malaikat itu berdiri pada tiap pintu masjid untuk mencatat siapa yang pertama kali datang, kemudian yang pertama kali datang kan begitu. Nah diingatkan Pak. Kalau misalkan banyak orang-orang itu menyia-nyiakan waktunya, banyak orang itu melakukan ini itu khotib itu mestinya menjelaskan itu gitu loh, biar orang ngerti apa itu hukum riba, apa itu yang namanya makan haram, bagaimana agar anaknya nanti soleh, gimana doa sebelum berhubungan suami istri. Terus begini doanya Pak Bejo. Pak Bejo tidak apal, Pak Bejo ini baru masuk Islam paling. Bismillah. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, bahkan dulu pernah kita baca hadisnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu beliau ketika khutbah itu kan pernah menafsirkan surat Qaf kan, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membaca surat Qaf ketika khutbah, menjelaskan kenapa kok surat Qaf, karena surat Qaf itu penuh dengan mau'idzah. penuh dengan larangan, penuh dengan peringatan tentang kematian, tentang kenikmatan di surga, tentang pembalasan, tentang azab, ya. Itu terdapat dalam surat Qaf, makanya beliau menjelaskan itu. Okay. Jadi ini intinya Bapak Ibu, sepatutnya khotib itu tidak bahas politik, tidak kampanye, tapi menjelaskan Al-Qur'an. Ya, karena memang pedoman kita Qur'an hadis, Pak. Nah, kalau kita ngaku muslim tapi enggak berpegang kepada Qur'an hadis, tapi mlebu surga sapa? Surga mbani bali. Ya. Nabi bersabda, "Taraktu fiikum amroi." Aku meninggalkan kepada kalian apa amroi? Dua perkara. Lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitaballahi wa sunnata nabiyyih, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah, ini tentunya Quran dan hadis Bapak Ibu sesuai pemahaman para sahabat, nggih. Bukan sesuai pemahaman kita, siapa kita, tapi sesuai pemahaman para sahabat. Begitu, nggih. Hadis berikutnya, wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu an, dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujan ya, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Jum'atan itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah, illa arba'ah, kecuali empat, mamlukun budak, wa mro'atun perempuan, wa sobiyun anak kecil, wa maridun dan orang sakit. Ini hadisnya sahih. Tes mau di luar sana kok bang. Pasan malam nih. Nggih. Jadi Bapak Ibu, nanti bersama hadis berikutnya itu lima yang tidak wajib Jumatan. Di samping bunda, anak kecil, perempuan, orang sakit, sama musafir. Nggih, wa ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala musafirin jumu'ah, tidak ada atas musafir itu jumatan. Nggih. Tapi tetap salat zuhur, jamak qasar begitu. Rawahu Tabarani, diriwayatkan At-Tabarani bi isnadin dhaifin, dengan sanad dhaif. Cuma kedhaifan ini beda dengan kedhaifan yang tadi, Pak. Kalau tadi lebih parah, ini dhaifnya tidak parah. Makanya ketika datang dari jalur periwayatan yang banyak, akhirnya satu sama lain saling menguatkan, sehingga naik tingkatan menjadi hadis hasan, sehingga bisa diamalkan. Jadi intinya seorang muslim itu wajib jumatan, kecuali lima tadi itu, ya, budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit sama musafir. Tapi kalau misalkan mereka tetap jumatan, ya apa? Ya enggak apa-apa gitu loh. Dan kalau sudah jumatan enggak usah sholat zuhur gitu. Cuman bagi musafir Bapak Ibu, ini saya mau cerita sedikit ini, enggak apa-apa tak? Oke. Kita dulu itu kan ngeten, Pak. Kita dulu itu kan ya alhamdulillah gitu, teman-teman kan kuliahnya di Madinah gitu loh. Jadi kita itu ketika rambut gondrong, ayo nang di nangka untuk cukur gundul gitu. Karena memang yang sunnah yang didoakan Nabi sampai 3 kali agar dirahmati itu kan yang gundul. Makanya panjenengan kalau umroh laki-laki, umroh bukan haji ya, itu yang sunnah itu pak gundul kabeh gitu loh, sampai kok saulin begitu gitu. Kemudian dalam pak oke kata Supin Ipin. Nah atau kadang-kadang orang tuh iman bi rambute wong rambut wae lho gak urungane terik maneh wong peyan gak mungkin dia ya, gak belum tentu bisa umroh tiap tahun. Kita dulu itu pak mau umroh tiap pekan lo bisa alhamdulillah gitu. Makanya pas rambut gondrong langsung umroh gitu pak gitu ya gitu. Memang alhamdulillah jadi di zaman kita dulu itu kan liburnya kan Kamis Jumat, nggih, Kamis Jumat. Jadi Rabu malam itu berangkat. Dan tiketnya itu Pak kan 90 real nggih, enggak tahu sekarang. Itu PP 90 tapi karena mahasiswa cuma 45. Cuma 45. Naik Sabtu bisnya enak. Sebelum berangkat itu Pak, bisnya tuh mesti ada doanya. Ini enggak ada kalau enggak di Saudi gitu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru berangkat Pak. Apakah itu Saudi Airlines, apakah itu bis itu begitu Pak. Nah makanya jarang ada kecelakaan kan di Indonesia, berapa kecelakaan supirnya gak sholat, gak tau doho, gak ujimat pisang gitu kan. Nah jadi kita umrohnya itu berangkat hari Rabu malam ya, sampai sana itu biasanya subuh di sana Pak. Jadi kami subuh sudah di Masjidil Haram, langsung umroh. Enggak sampai subuh, saya sampai sana itu kan langsung tawaf kan. Kita cuma mandi aja lagi, setelah itu langsung tawaf, kemudian ya, sa'i, umroh selesai sudah langsung pakai baju biasa. Ya wis, sana be teman-teman gitu kan main kemana kemana. Nah, baru pulang itu setelah Jumatan. Nah, pernah kita itu Pak Jumatan, kemudian mau habis Jumatan itu kan mau balik ke Madinah. Itu mau dijamak be asar. Ditegur sama orang Saudi, lo enggak boleh jamak Jumat be asar itu gitu. Dan rupanya benar enggak boleh, Pak. Karena kita musafir ya. Jadi musafir itu enggak ada kewajiban Jumatan gitu loh. Tapi yo iman wis kadung nang kono lah pokoke melu Jumatan. Akhirnya kita Jumatan, tapi untuk sholat asar tetap nanti ketika di jalan gitu loh. Jadi maksudnya begini, karena panjenengan kan bukan di Masjidil Haram nggih. Kalau di Masjidil Haram ya harus dibelan-belani melu Jumatan. Tapi kalau sekedar nang Surabaya, Surabaya enggak safar nggih. Ke Jakarta, ke Banyuwangi, ke mana, pas ada Jumatan enggak usah melu Jumatan, enggak apa-apa itu rukhsah dari Allah taala. Langsung saja sholat jamak qasar zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. 2 rakaat. Nah yang namanya panjenengan musafir Pak, enggak pakai qobliyah berarti Anda usah. Ini memang jenengan pengin melakukan sholat qobliyah berarti ya. Kalau panjenengan memang pengin melakukan ba'diyah dan qobliyah ketika safar yang mending enggak usah ambil rukhsah. Itmam saja, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 kan begitu. Nggih. Insyaallah demikian. Jelas Bapak Ibu, jadi orang musafir itu tidak wajib Jumatan. Tapi kalau misalnya panjenengan safarnya di Madinah, yo bilang-bilang nono lo, ya jenengan biasanya umrohkan 10 hari pagi. Itu jenengan Pak sholat di Masjidil Haram satu rakaatnya itu berapa? Sebanding 100.000 rakaat kan? Iya kan? Enggak? Itu manfaatkan. Nggih, manfaatkan. Jenengan lho kapan bisa sholat 100.000 rakaat? Inilah bose kok. Nggih. Jadi gitu kan mandek dia. Jadi jenengan Bapak Ibu kapan bisa sholat sebanyak 100.000 rakaat ayo? Itu butuh umur 55 tahun lho sehingga bisa sholat 100.000 rakaat. Makanya ketika Allah memberikan rezeki kepada panjenengan dan bisa umroh, itu harus fokus Pak di sana. Fokus, ojo melu-melu sing bolojo, sing pelayan-pelayan pokoke fokus tak nang Masjidil Haram wae salat sak woke-woke gitu Pak. Ya, begitu. Cuma ya rata-rata jamaah haji biasa begini Pak. Hari pertama itu nangis-nangis, gak gelem oleh pokoknya Masjidil Haram wae. Hari kedua wis mulai gelem metu-metu. Hari ketiga wis pelayan bukan Masjidil Haram gitu ya. Padahal mumpung di sana dan belum tentu balik lagi, manfaatkan. Cuma yang namanya kebiasaan itu nggih susahnya di situ Pak. Orang itu kalau memang kebiasaannya senang dolok nak masjid, itu meskipun di Masjidil Haram tetap dolok nak masjid Pak. Tapi kalau biasanya suka nyangkruk, wah masih orang Masjidil Haram tetap nyangkruk Pak. Wong gimana nggih? Ini pelajaran ya buat kita semua, jangan sampai kita seperti itu. Wong pas adzan lho, semua pada turun dari lift nggih, mau ke Masjid Nabawi ini malah naik golongan Pak. Anak bojone Pak empat orang itu di lift bareng-bareng. Loh, kita makan jam berapa ini? Batin Bu ya Allah rek. Iki lho sing adzan Isya iki lho nang. Kalau di lu nang kok kok mesti berarti mangani gitu lho Pak. Ini memang niat golek mangan atau niat ibadah kan begitu. Nah ini gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada panjenengan semua kelebihan rezeki Pak, sehingga bisa umroh, bisa haji, kemudian bisa maksimal di sana untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Cok melaku-melaku wae gak patean gitu loh. Masih gak urus sana, gak urus sini. Orang itu dibilang-bilangi Pak, dolek di gunung sing ana panitia sing mobil iku mlaku dhewe. Dibilang-bilangi lah masih ngono ngono lho oleh apa besar besar kota kan begitu ya. Nah ini loh. Jadi mumpung ada kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Hadis berikutnya, wa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar, ketika beliau sudah di atas mimbar. Ini loh Pak. Apakah kita seperti ini? Kata para sahabat, istaqbalnahu biwujuhina. Jadi kita tuh madem Nabi dengan wajah-wajah kan jadi gini terus Pak gitu. Tapi ikulah sing khutbah Nabi. Nah sing khutbah kok tipe ngantuk tambah turu kabir gimana? Ya makanya dari khutib itu dulu kan pernah kita bahas Pak, Nabi itu ketika khutbah kan kayak mundiru jaish, seperti komandan pasukan. Sobahakum wa masakum kan begitu. Seakan-akan beliau itu memberikan peringatan kepada tentara agar senantiasa siap-siaga, musuh itu nyerang pagi, sore kan gitu kan. Sampai beliau suaranya keras, padahal gak ada mikrofon waktu itu, matanya merah, kemudian lehernya juga ke orang marah dan gebrak-gebrak gitu kan. Nah itu biar gak ngantuk Pak. Itu ada kadang-kadang, dan saya pernah merasakan itu pernah pas sholat di mana gitu, padahal profesor doktor gitu. Itu baca Pak, mari-mari ya Allah, gitu. Nah sebetulnya khutbah itu gak usah panjang-panjang, cukup singkat, memenang, langsung masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu maksudnya begitu Pak. Jadi ini berarti para takmir itu perlu memberikan penyuluhan kepada para jamaah ya, bagaimana agar mereka itu datangnya awal gitu kan. Kemudian milih bagaimana agar setiap khotibnya itu khotib-khotib yang suaranya lantang. Kemudian pembahasannya juga sedikit tapi mengena gitu loh Bapak Ibu ya. Nah ini buktinya para sahabat ketika istawa alal mimbar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berdiri di atas mimbar, istaqbalna biwujuhina, kami menghadap beliau dengan wajah-wajah yang berarti kan begini di sawang terus gitu Pak ya. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Ini hadisnya kata Ibnu Hajar bi isnadin dhaif ya, sanadnya dhaif, walahu syahidun, tapi dia punya saksi ya, punya penguat, min hadisil Bara inda Ibnu Khuzaimah ya, ada riwayat seperti ini dari sahabat Bara bin Azib dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi ini pelajarannya apa Bapak Ibu? Disyariatkannya khutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kenapa? Karena nanti orang bisa melihat semua kan. Satu, yang kedua, di tempat yang tinggi itu Bapak Ibu bisa didengar banyak orang ketika tidak pakai mikrofon. Nah, kalau zaman sekarang ya mikrofonnya dibaiki Pak. Kadang ada masjid itu suaranya keras tapi membahana, nah ini perlu ilmunya ya apalah, didatangkan teknisi biar suaranya itu jelas kayak Masjidil Haram, kayak Masjid Nabawi gitu loh. Itu yang kedua, ya seperti isi hadis ini Bapak Ibu, para jamaah yang hadir itu sangat diperintahkan ya, dianjurkan menghadap khatib dengan wajah mereka. Nah ini apakah khatibnya itu seperti Nabi atau tidak, tapi yang sunnah adalah melihat kepada khatib dengan wajah. Monggo silakan, Pak. Nah, bagaimana kalau kita duduknya itu di samping kanan kiri khatib yang enggak bisa melihat wajahnya? Nah, berarti maknanya bahkan kita disuruh datang awal biar bisa melihat wajah khatib satu. Dan itu bisa diantisipasi kalau masjidnya luas. Karena kan banyak LCD itu kan, TV-TV yang kan bisa, kan canggih kan, ya di Masjid Al-Kahfi mau sebetulnya kecil, di masjidnya juga ada, dan ini nggak ada, nggak ada ini, mungkin malah ganggu ya, ini nggak ada, tapi ada rekamannya, dalam video ada di YouTube, tapi itu kan sebetulnya disiarkan langsung kan di TV-TV yang apa, parabola ya? Eh bukan parabola kan, ada itu. Itu kan langsung live. Ya langsung live. Ya memang enggak ada, memang enggak ada. Tapi bisa diantisipasi untuk kita melaksanakan sunnah ini ya, pertama ya harus datang awal Bapak Ibu. Yang kedua, sekarang sudah banyak di masjid-masjid besar di Indonesia ya. Ya kan ada LCD, mungkin juga di bagian ibu-ibu sehingga bisa melihat ketika ada kajian imam apa, ustadznya terangkan apa gitu. Jadi misalkan di sebelah sana juga kelihatan. Masjid Agung ada, jauh-jauh Masjid Agung, Masjid Pondok Mutiara situ ada. Nggak tahu Al-Mil ada nggak? Nggak ada ya? Mungkin di masjid mana itu Salahuddin ada, tapi yang ibu enggak ada. Ya insya Allah begitu Pak. Yang terakhir dalam apa bab sholat Jumat ini, wa anil Hakam bin Hazm, dari Hakam bin Hazm radhiyallahu an qala, berkata syahidna al-jum'ata, kami menyaksikan Jum'atan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama mutawakkian ala asr au qaus, maka beliau itu berdiri sambil bersandar ya, mutawakki bersandar, ala asr di atas tongkat, au qaus atau busur panah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan. Bapak Ibu, ini hadisnya hasan. Nah, berarti kalau menyediakan tongkat itu tidak salah. Ya, tidak salah. Tidak salah, karena memang itu ada sunnahnya. Nah, yang tidak ada sunnahnya itu ana Allahumma sholli wa sallim anu situ, itu sih enggak ada sunnahnya. Terus ngekekno nang khatib kletek. Allahumma sholli ala Muhammad kletek. Allahumma sholli ala Muhammad kletek. Nah, itu sih enggak ada. Tapi kalau bawa tongkat itu sunnah. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar pada tongkat. Au qaus, ketika enggak ada tongkat maka dengan busur panah. Berarti kan busur itu kan kuat gitu loh. Busur itu kuat, nggih. Sehingga bisa digunakan sebagai tongkat. Terus Ustaz, kalau tidak pakai tongkat, enggak apa. Lha betul napa-napa lho. Nggih. Ya sing ndak apa-apa ya, yang apa-apa itu yang tadi itu ana bilale terus in apa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan yang enggak ada. Ya memang itu penting ya, sebetulnya penting ya biar orang itu diem. Tapi kalau kemudian diwajib-wajibkan Bapak Ibu, perkara yang asalnya mubah atau sunnah tapi kemudian dianggap wajib harus seperti itu, enggak boleh ditinggalkan, itu yang jadi bid'ah. Gitu loh. Kayak sholat terawih, itu kan Ramadan aja. Coba jenengan tiap hari ngejak orang jamaah sholat yang mulai bid'ah. Atau bikin sholat duha berjamaah tiap ahad Masjid Al-Kahfi, bikin sholat duha berjamaah untuk tolak bala misalnya. Itu bid'ah, tidak ada itu dalam sholat duha berjamaah ini. Istimah apa? Kalau sekali dua kali tanpa rutin tidak menjadi masalah. Misalkan kayak bikin mabit, acara mabit ya, ada kiamulainya, sholat malam bareng-bareng, itikaf, tidak menjadi masalah. Gitu. Meskipun nggak Ramadan ya, untuk mungkin ada remasnya diajari untuk nyemangati, nambah rohnya, spiritnya gitu loh. Biar nggak melempem pemuda sekarang itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau dibuat rutin itu yang tidak boleh. Oke, jadi sesuai hadis ini Bapak Ibu, khatib itu sunahnya berpegang kepada tongkat atau busur. Hikmahnya apa? Dikatakan di sini annadzalika arbatu liqalbil khatib. Jadi lebih mengikat hati khatib. Ya mungkin lebih berwibawa mungkin begitu. Wa athbatu liqiyamihi, menjadikannya lebih tegak ketika berdiri ya. Wa ab'ad lahu anil abath biyadaihi, dan lebih menghindari tangannya itu melakukan perkara sia-sia gitu loh. Ya kan kadang-kadang ada orang itu yang gini-gini Bapak Ibu gini. Nah itu berpegang tongkat agak diem gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa khatib itu disunahkan pakai pedang ya, karena Islam itu dibuka dengan pedang. Nah ini sama sekali tidak benar Bapak Ibu. Enggak ada satu riwayat pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau naik mimbar itu pakai pedang dan berpegang kepada pedang. Andaikan itu adalah suatu sunnah, pasti dilakukan para sahabat gitu kan, tapi enggak ada gitu. Ya, justru Islam itu apa? Islam itu disebarkan bukan dengan pedang tapi dengan apa? Rahmat, ya. Dengan wahyu dan dengan Quran, bukan dengan pedang. Pedang itu hanya bagian terakhir, kalau enggak ada cara lain kecuali harus pakai pedang. Insyaallah begitu Bapak Ibu, sampai di sini. Ya, jadi insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk sholat khauf. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, pangapunten, matur nuwun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.